ini alhamdulillah alhamdulillah secara ini secara walau lebih syuruh yang bersinah masing ya fi'amilina menyahdillah salam alhamdulillah dan menyahdillah berhadiyalah wa syahdu anna ilah ilah Allah wa ala syarikalah wa syahdu anna Muhammad dan Abdul Rasul wa kala Allah ta'ala ya iya ladhi ta'amal katullah wa hafadukati wa la tamtunna illa wa antum muslimun ya iya nasa taqwa rabbakum alladhi khalaqakum وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم تعالى لكم أدعو بين الكتاب الجديد الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد يعني تلوس عليه فتلة الشيخ Muhammad ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala Allah rahimahullahu taala wali Ibn Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu an tufail akhi Aisyah li ummiha dari sahabat At-Tufail yaitu saudara sepersusuan Aisyah namun lain bapaknya. Saudara seibu namun lain bapak. Qala berkata At-Tufail ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal Yahudi. Aku melihat di dalam mimpi seolah-olah aku mendatangi beberapa orang dari kaum Yahudi. Beberapa di sini nafar yaitu antara 3 sampai 10. Betul, maka aku katakan kepada orang Yahudi tersebut, innakum la'antumul qawm laula annakum takulun Uzair ibnullah. Sungguh kalian orang Yahudi, kalian adalah orang yang paling baik, kaum yang paling baik, kalau kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah, Uzair anak Allah. Uzair yaitu termasuk dari nabi-nabi yang Allah subhanahu utus di tengah-tengah Bani Israel. Namun karena orang-orang Yahudi tersebut mengkultuskan, sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa, akhirnya orang-orang Yahudi menyebut bahwasanya Uzair anak Allah, sebagaimana orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Isa Yesus sama adalah anak Allah. Sehingga dengan ini apa? Dengan ini kalian bukanlah orang yang kaum yang terbaik. Lalu maka mereka orang-orang Yahudi membalas perkataan Tufail ini dalam mimpi ya. wa antum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Orang-orang Yahudi berkata, kalian wahai muslimin, sungguh kalian adalah kaum yang baik. Kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammadin, semuanya atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Karena wawu di sini ada penyetaraan dan Allah disetarakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk apa? Kesyirikan. Sehingga seorang muslim yang menyatakan masya Allah wa syaa Muhammadin terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga apa? Tidak menjadi suatu kaum yang terbaik. Dan pada hadis-hadis yang terlalu, maka kita katakan masya Allah wahdah. Hendaklah kita mengatakan masya Allah wahdah, semuanya atas kehendak Allah satu-satunya. Summa marartu binafarin minan nasara. Kemudian Tufail juga melewati beberapa orang dari kaum Nasara, Nasrani. Fakultu, maka Tufail mengatakan, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Sungguh kalian wahai orang Nasara adalah kaum yang terbaik kalaulah kalian tidak mengatakan al-masih yaitu Isa ibni Maryam anak Allah. Itu mereka apa? Mereka mengkultuskan Nabi Isa ibni Maryam menjadi setingkat dengan Allah SWT, menjadi anak Allah SWT. Padahal Allah SWT telah berantah di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak berputra dan tidak diputrakan. Ini adalah apa? Kalimat tauhid, membantah atas perkataan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Lalu maka orang-orang Nasara membalas perkataan Tufail, wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Orang Nasrani mereka mengatakan, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin, sungguh kalian adalah kaum yang terbaik kalaulah kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad, semuanya atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ini bentuk apa? Kesyirikan. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Maka tatkala Tufail di pagi hari, maka dia mengabarkan mimpi tersebut kepada orang-orang yang di sekitarnya. Suma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian di lain waktu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan tentang mimpiku yang melewati kaum Yahudi dan Nasara. Qala, Maka setelah mendengar cerita dari Tufail, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah engkau telah ceritakan, engkau telah kabarkan mimpimu ini kepada seseorang? Qultu, "Na'am." Maka Tufail menjawab, "Iya." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa asna alaihi bersabda sambil berkhutbah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, amma ba'du, setelah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, setelah itu maka sesungguhnya Tufail telah melihat di dalam mimpinya apa yang dia telah kabarkan dari orang-orang yang telah dikabarkan di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana tamna'uni kada wa kada. Dan sungguh kalian, wahai kaum muslimin, telah mengatakan suatu kalimat yang mencegahku untuk ini dan itu. Yang sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar para sahabat mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Tidak menggegarinya. Maka tatkala Tufail bercerita di dalam mimpinya, maka Rasulullah SAW anhakum anha. Maka sekarang aku melarang kalian untuk berkata masya Allah wa sya'a Muhammad. Karena ini apa? Bentuk dari wahyu. Mimpi yang baik, mimpi yang shadiqah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sekaligus apa? Meluruskan perkataan yang di sana mengandung kesyirikan. Fala taqulu, maka janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya Muhammad. Walakin qulu masya Allah wahdah. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya Muhammad, akan tetapi katakanlah masya Allah wahdah. Semuanya atas kehendak Allah saja. Masyarakat muslim rahmatullah, maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, berucap kecuali apa? Kecuali kalau sudah ada wahyu turun, ada bimbingan turun dari langit. Yaitu di antaranya apa? Di antaranya Allah SWT memberikan mimpi yang benar. Sehingga apa? Sehingga dengannya Rasulullah dan kaum muslimin mengetahui bahwasanya perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan, perkataan-perkataan yang akan menjauhkan kaum muslimin dari tauhid, maka diajarkan di waktu itu. Sehingga tatkala Rasulullah SAW benar-benar mengetahui bahwasanya ini adalah termasuk mimpi yang benar, maka baru Rasulullah SAW melarang. Kaum muslimin mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, semuanya itu atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kenapa? Bentuk wawu di sini atau dan di sini bentuk penyetaraan antara Allah dan Muhammad. Ini termasuk dari kesyirikan. Karena Allah SWT tidak bisa disetarakan dengan makhluknya. Sebagaimana yang telah lalu. Maka cukup kalian katakan Masya Allah wahdah, semuanya itu atas kehendak Allah saja. Qala Syarih rahimahullah ta'ala asyakul ijmal, keterangan secara global yang di riwayat dari Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, dan sesuatu oleh Asy' al-Arnaut. Yubiruna Tufailu radhiyallahu anhu anahu ra'a fi manamihil Yahuda wa Nasara. Tufail, seorang sahabat radhiyallahu anhu, menghabarkan kepada kita bahwasanya beliau pernah melihat di dalam mimpinya bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wanau imtadaha kullan minal fariqain ghairu annahu aba alaihim annahum yusyrikuna ma'allahi. Dan sungguh Tufail telah memuji kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, kalaulah tidak apa, ada celah bagi mereka, kalaulah mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tidak berarti kalian telah mengatakan sesuatu yang menjadikan kalian tidak baik. Bayang sila ilaihi al-walad wakat tabar lahu, dan itu perkaan Tufail juga akan dibalas oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga terdapat kesalahan yang ada pada kaum muslimin, yaitu dari bentuk kesyirikan. Summa akhbarna radhiyallahu anhu anna al-yahuda mantara bailuhu nafsa syu'uri famtadakhul muslimina ghaira anahum abu alaihim. Kemudian Tufail menghabarkan kepada kita bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani juga mereka apa? Membalas, menyanjung kaum muslimin menjadi kaum yang terbaik seandainya mereka tidak terjatuh kepada kesyirikan. Anahum yu'tifuna masyiatar rasuli ala masyiatillahi bilwawi, yaitu mereka mencela kaum muslimin dengan perkataan Masya Allah wa sya'a Muhammad, bahwasanya kaum muslimin telah menyatakan kehendak Rasulullah SAW di atas kehendak Allah SWT dengan wawu. Maka ini bentuk kesyirikan. Falamma istayqadha akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maka tatkala Tufail ini bangun, kemudian At-Tufail radhiyallahu anhu mengkhabarkan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khadiban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Wa ba'du anna hamda wa ba'da an hamidallaha wa asna 'alaihi nahal muslimin an atafi masyiatihi ala masyiatah. Setelah tatkala berkurban, kemudian setelah memuji Allah dan menyanjungnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk menyetarakan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan wawu. Wa amara bi ayyuhakhiru ayyuhakhirullah wa bi ayyuhayyuhullah bil masyiati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara masyiah atau kehendak. Kama akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annahu yakrahu hadzal qawla lakinnahu lam yu'maru bil inkari alaihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tatkala kaum muslim mengatakan perkataan masyaallahu wa syaa Muhammad, pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam benci perkataan itu, namun beliau belum ada perintah untuk mengingkari perkataan tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang belum diperintahkan untuk mengingkarinya. Falamma ja'a al-amru bi ru'yas shalihah angkaru 'alaihim. Maka tatkala datang perkara yang jelas, yaitu mimpi yang benar, yaitu dari sahabat Tufail radhiyallahu anhu, maka baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapan kaum muslimin. Walam yakhafil haqqi law matala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takut untuk mengatakan kebenaran walaupun orang-orang yang mencela-celanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita menjadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ta'ani, berhati-hati ya, di dalam menghadapi suatu masalah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak gerusah-gerusuh ya. Walaupun pada dasarnya perkara itulah perkara yang beliau sallallahu alaihi wasallam benci, tidak senang. Namun karena belum ada perintah dari Allah SWT untuk mengingkari, maka beliau juga tidak mengingkari dan mendiamkan. Baru setelah Allah SWT datangkan petunjuk, yaitu dengan apa? Dengan memberikan mimpi yang benar, salihah, dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang berisi apa? Petunjuk untuk melarang perkataan kaum muslimin yang mengandung kesyirikan. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Qala Syarih rahimahullah taala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, fadlul tuqail radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menunjukkan atas keutamaan at-tuqail radhiyallahu anhu. Itu apa? Saudara sepersusuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau saudara sepersusuan berarti apa? Berarti menjadi mahram. Berarti menjadi mahram. Namun tidak boleh apa? Menikah dengannya. Kalau menjadi mahram berarti apa? Boleh melihat. Namun tidak boleh menikah. Menikahinya. Asalnya isbatul masyiatillah. Dalam hadis tersebut ditetapkan adanya bahwasanya Allah SWT memiliki sifat masyiah, memiliki sifat berkehendak. Asal-isa yang ketiga, tahrimu atrafi masyiatil makhluk ala masyiatillah bilwali kumila ala syirkis asbar. Haramnya menyetarakan kehendak para makhluk di atas kehendak Allah dengan wawu, karena wawu akan membawa kepada makna kesyirikan, syirik kecil, penyetaraan Allah dengan makhluknya. Ar-rabiyah an-narruya kad takunu sababan li tasyri'i ba'dil ahkami fi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sesungguhnya mimpi ini sering atau terkadang menjadikan sebab diturunkannya syariat dari sebagian hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya para sahabat, mimpinya orang-orang mukmin, mimpinya orang-orang yang taat. Inilah termasuk dari apa? Termasuk dari bagian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berapa banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, orang-orang yang mukmin, yang taat. Kebanyakannya apa? Kebanyakannya mimpinya menjadi apa? Menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Walaupun di waktu itu terkadang apa? Dia tidak tahu. Satu mimpi di suatu tempat begini dan begini. Kemudian apa? Ya nggak tahu, karena nggak tahu sudah berlalu ya. Tahu-tahu nanti di suatu hari dia apa? Di suatu hari dia melakukan apa yang di dalam mimpi. Ada seperti itu. Kayaknya pernah di sini, tapi kapan ya? Persis ternyata apa? Mimpinya yang dulu. Masalah muslim rahimahullah, adapun masalah mimpi, maka ini berhati-hati ya. Masalah mimpi maka berhati-hati. Banyak para setan menjadikan apa, jurus mimpi ini untuk apa? Menyesatkan kaum muslimin. Dikiranya apa? Dikiranya mimpinya benar, ternyata mimpinya menyesatkan. Terlebih-lebih apa? Mimpinya orang-orang yang tidak berilmu. Mimpinya orang-orang yang bodoh. Dijerat atau di apa? Tipu oleh para setan. Dia melihat di dalam mimpi seolah-olah didatangi cahaya yang cahaya tersebut mengatakan aku ini adalah Allah. Kamu sekarang telah menjadi wali dan kamu sekarang telah diangkat ke derajat yang tinggi sehingga kamu tidak perlu melakukan syariat. Nah, apa ini? Ini mimpinya iblis untuk menggelincirkan manusia agar apa? Agar manusia meninggalkan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis apa? Mengubah dirinya seolah-olah apa? Menampakkan dirinya seperti cahaya yang terang benderang. Banyak yang seperti ini. Atau para setan mendatangi orang-orang yang bodoh dalam rupa waliullah, memakai sorban, memakai baju putih, berjenggot. Kemudian apa? Mendatangi orang yang bodoh, kemudian menuntun dirinya agar dirinya apa? Mengikuti langkah-langkah orang tersebut. Kamu kalau mengikuti saya, kamu akan selamat dan akan bisa meraih surga. Akhirnya apa? Akhirnya dirinya apa? Mengikuti langkah-langkah orang tersebut di dalam mimpi tersebut. Ternyata apa? Dia menggiring orang tersebut ke apa? Untuk menjauhi syariat, untuk mengagungkan apa? Kuburan-kuburan dan untuk mengagungkan para wali. Banyak yang seperti ini. Saya telah didatangi oleh Nabi Khidir, pakaiannya hijau. Setelah didatangi oleh Sunan Kalijogo. Apa yang seperti ini apa? Mimpi-mimpi yang dibuat oleh para setan untuk menggelincirkan manusia dan menyesatkan manusia dari akidah yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa apa? Bisa melukis, oh Sunan Kalijogo itu pakai blakon, pakainya seperti orang Jawa. Itu letter ya. Oh kalau Sunan Gunung Jati itu keturunan Arab nih, pakai ini begini. Sebagaimana yang dia apa? Lihat di dalam mimpi. Bertemu dengan apa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, seperti ini gambarnya. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan hadis-hadis Rasulullah, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengikuti langkah-langkah para wali yang mereka lihat di dalam mimpi. Masalah mesing rahmatullah, sehingga seseorang kalau dia bermimpi itu ada tafsirnya ya. Ada tafsirnya, jangan langsung di apa dimaknai secara letterlek, enggak. Mimpi-mimpi itu sebenarnya ada tafsirnya, ada tafsirnya. Terlebih-lebih mimpi yang shadiqah, mimpi yang benar. Pas tidur dia lah, dia sudah berwudu, dia sudah sholat, kemudian tidak berpikir, kemudian mimpi. Sedang dia seorang yang taat, seorang yang sholih, seorang yang bertakwa kepada mimpi. Biasanya apa? Mimpinya mimpi yang benar. Oh saya melihat misalnya nenek tua. Nenek tua itu ada apa? Ada tafsirnya. Nenek tua ditafsirkan apa? Melihat fitnah dunia. Fitnah dunia banyak. tafsir mimpi. Sehingga hendaklah seorang yang bermimpi dan dia sangat jelas mimpinya, maka dia harus bertanya kepada orang yang ahli di dalam menafsirkan mimpi. Al-Khamisah bihi Hasanu khuluquhu sallallahu alaihi wasallam haisulam yahtajibu anin nas. Di dalam hadis ini terdapat akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak menutup diri dari manusia. Kapan saja manusia datang menghadap, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudahnya menghadap mereka. Tidak merasa tinggi karena sebagai rasul, karena sebagai utusan, sehingga apa? Enggak sembarangan manusia itu bisa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak seperti itu. Bahkan siapa saja bisa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah. Kenapa? Pintunya tidak dijaga. Tidak harus melewati perantara-perantara sebagaimana kalau seseorang harus menghadap raja atau menghadap presiden. Enggak bisa kita ini mendatang presiden langsung. Nah, pasti di sana ada apa? Ya ada pengawalnya, ada pasukannya. Sedangkan Rasulullah SAW tidak. Ini menunjukkan apa tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri di hadapan manusia. Tidak merasa tinggi. As-salisah masyra'iyatu ibtida'il khatib bihamdillah wa asna'i alaih. Yang ke-6 disyariatkan untuk mengawali khutbah dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Ini apa? Pujian-pujian kepada Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sunnah. Al-sabiyah masyri'atul khutbati fi umur hammati. Syariatkannya adanya khutbah pada perkara-perkara yang penting. Perkara yang penting perlu dijelaskan, maka apa? Khutbah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penyampaian dalam perkara-perkara yang penting. Mungkin perkara tersebut yang perlu kaum muslim untuk dilakukan, atau perkara-perkara tersebut yang penting yang perlu kaum muslim untuk dijauhi dan ditinggalkan. Asabiyah masyri'atu amma ba'du fil khutbah. Yang ke-8 disyaratkannya mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du artinya setelah itu di dalam khutbah. Ini juga termasuk dari sunnah. Amma ba'du fa inna khair hadis. At-tasi'ah masyri'atu tasabbut wa jami' tasarruf fil umur. Yang ke-9 disyaratkannya untuk tasabbut, untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi suatu perkara dan suatu masalah. Kalau dia tidak tahu, maka tanyakan orang yang tahu. Jangan apa? Cepat-cepat mengambil tindakan, cepat-cepat mengambil sikap, ya. Tanyakan dulu gimana ada ini, sebaiknya gimana ya. Tanya kepada orang yang alim, orang yang tahu. Jangan buat langkah-langkah sendiri yang menurut dia sudah benar, kemudian dilakukan, ternyata apa? Ternyata dampaknya malah besar. Dampaknya malah membahayakan bagi yang lainnya, makanya seperti apa? Tidak boleh untuk tergesa-gesa tasarruf di dalam perkara-perkara yang penting. Al-Asyrah al-Amru bi ifradillahi bil masyiah. Yang ke-10, perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara masyiah atau kehendak. Sehingga kaum muslimin disyariatkan apa? Mengatakan masyaallah wahdah. Semuanya itu atas kehendak Allah saja. Munasabah hadis lil bab bagi tauhid. Sunnah hadis terhadap bab dan tauhid. Ayat sudah dalam hadis ala tahrimi atfi masyiatul makhluk ala masyiatillahi bil wali. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menyetarakan kehendak makhluk di atas kehendak Allah dengan wawu. Di anal wawa taqradi at-tasyrik bainal muta'atifain. Karena wawu atau dan ini akan mengandung makna atau pengertian persekutuan antara dua yang disetarakan. Wadzalika yu'addi ila syirki billah. Sehingga apa? Sehingga wawu atau dan yang mengandung kesyirikan ini akan apa? Seseorang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga kita dibimbing. Walaupun itu adalah suatu kayaknya perkara yang sepele ya, hanya ucapan saja. Tidak ada bobotnya, tidak ada biayanya ya. Tapi di sisi Allah SWT besar pengaruhnya. Orang yang mengatakan kesyirikan walaupun hanya ucapan, ini besar konsekuensinya nanti di hadapan Allah SWT. Begitu juga seseorang yang ringan mengatakan dengan kalimat tauhid yang benar, nanti juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya itu dengan ilmu. Wallahu ta'ala bismillah barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.